Tiba-tiba langsung menuju ke pojok masjid, kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas. Tentunya para sahabat yang melihat aksi tersebut bergegas melarang orang Badui tadi, bahkan sempat hampir di kalangan mereka, yakni para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, ingin menghentikan secara paksa Arab Badui yang tiba-tiba kencing di pojok masjid. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang juga ada pada peristiwa tersebut melarang sahabatnya ketika hendak menghentikan paksa Arab Badui yang sedang kencing di pojok masjid. Jadi para sahabat karena ghirah keagamaannya yang luar biasa tinggi, dan tentunya siapapun dari kalangan kaum muslimin tidak akan meridhai tindakan yang tidak sopan terhadap tempat ibadah yang dilakukan oleh seorang Arab Badui. Ya, muslim manapun tidak akan setuju kalau ada orang tiba-tiba kencing di dalam masjid. Ya, membuat kotor masjid saja dengan menaikkan sandal yang penuh dengan lumpur atau sepatu yang penuh dengan lumpur tiba-tiba langsung masuk ke area masjid, tentu akan ditegur. Bagaimana kiranya dengan orang yang masuk masjid langsung kencing di salah satu sudut masjid? Tentu tersinggung sebagai seorang muslim. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam melarang sahabatnya, jangan dipaksa untuk berhenti, biarkan Arab Badui tadi menyelesaikan hajatnya. Karena posisi masjid saat itu tidak beralaskan lantai keramik atau marmer, tapi Masjid Nabawi saat itu, ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum, masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Enggak ada lantainya, tanah. Ya, tanah. Bahkan pernah pada suatu keadaan, suatu kondisi, hadirin na'azani Allah wa iyyakum, pernah bocor. Masjid Nabawi pernah bocor. Kemudian malam harinya turun hujan, saat sholat subuh Rasul dan para sahabatnya melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dalam keadaan permukaan tanahnya becek. Ya, itu kondisi masjid pada masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi melarang sahabatnya, biarkan Arab Badui tadi menyelesaikan hajatnya. Falamma qadha baulahu, setelah selesai hajatnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin mimma'in. Nabi memerintahkan untuk didatangkan seember air. Fa'ughriqa alaih, kemudian disiramkan pada tempat yang digunakan oleh Arab Badui tadi, buang air kecil. Nah, ini singkat cerita yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba, sebuah kejadian yang dilihat dan disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi menyiramkan seember air untuk mensucikan sudut masjid yang terkena najis air kencing dari seorang Arab Badui. Ini yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya, ini yang diinginkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalam kisah ini, ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum, yang berkaitan dengan kitab ut-taharah, terdapat bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam terkait tata cara mensucikan tanah yang terkena najis. Ya. Tanah yang terkena najis cukup disiram dengan air yang dirasa cukup untuk menghilangkan najis tersebut. Sehingga enggak perlu digali, dicongkel yang terkena najisnya kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, enggak perlu. Ya, kalau itu tanah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, kemudian ada najisnya dalam bentuk air kencing dan sejenisnya, maka disiram dengan seember air sampai hilang aroma-aroma yang menandakan keberadaan benda najis, maka dirasa cukup. Sanibidin azani Allah wa iyyakum. Ini menyelisihi ajaran orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ada najis di tanah mereka, dicongkel, bagian yang terkena najis tadi, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kemudian dibuang. Ya, jadi kalau halaman mereka misalkan anak mereka kencing di situ, congkel. Sebagaimana mereka ketika menjumpai najis terkena bajunya, tidak dicuci, dibuang, atau kalau masih menginginkan baju tadi, potong bagian yang terkena najis. Itu orang-orang Yahudi. Dalam Islam tidak ekstrim semacam itu. Ya, kalau baju terkena najis dicuci, setelah hilang najisnya bisa digunakan kembali. Tanah yang terkena najis juga demikian. Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan untuk menghilangkan najis pada permukaan tanah bisa dengan disiram air dengan jumlah yang dikira, yang sekiranya sudah mencukupi. Ini cara yang pertama. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Bahkan dinukilkan dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, juga dinukilkan dari sebagian pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah, permukaan tanah yang terkena najis kemudian hilang najisnya karena sinar matahari terkena panas, sanibidina azaniyallahu wa iyyakum, tidak ada proses penyiraman yang disengaja, enggak disiram, ya dibiarkan, tapi kemudian hilang najisnya karena terkena sinar matahari, sanibidina azaniyallahu wa iyyakum, ditandai dengan tidak adanya aroma-aroma yang menandakan keberadaan benda najis, maka dianggap telah suci. Ya, dianggap telah suci. Ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan di sini bidina azani Allah wa iyyakum untuk mengecek kesucian lapangan yang hendak digunakan untuk sholat id misalkan. Ya, pelaksanaan sholat id kan di tanah lapang. Ya, toh, salah satu syarat sah sholat, suci badan, pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat. Kalau dilaksanakan sholat id di lapangan, misalkan di kanibidina azani Allah wa iyyakum, harus dijamin toharohnya steril. Seandainya lokasi lapangan yang hendak dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan sholat id ada najisnya, ya mungkin ada yang kencing di situ, dia nggak tahu kalau itu bakal dijadikan tempat sholat id dan sejenisnya, maka cara mensucikannya seperti yang dicontohkan dalam hadis ini, cukup disiram dengan air. Kanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tidak perlu terlalu ekstrim kemudian dicongkel, dipindahkan tanah yang terkena najis, tidak perlu. Juga tidak perlu kemudian mendatangkan sabun atau yang semisalnya dipel seperti ngepel lantai masjid. Ya, kalau tanah, ingat kalau tanah cukup dengan disiram menggunakan air dengan jumlah yang dirasa cukup. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini yang berkaitan dengan cara mensucikan tanah atau permukaan tanah yang terkena najis dengan disiram air. Ini yang disebutkan langsung dari hadis ini. Cara yang kedua, bisa pula hilang kalau terkena sinar matahari. Dan ini termasuk pendapat yang kuat di kalangan para ulama, seperti yang dinukilkan dari Imam Ahmad dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. الحديث السابع والعشرون حديث ينقذ وبلدج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an قال beliau bercerita سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda الفطرة خمسون amalan yang sesuai fitrah ada lima. Ada lima amalan sesuai dengan fitrah manusia tapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagiannya ada yang dihukumi wajib. Jadi secara fitrah manusia itu mengamalkan amalan tersebut dalam syariat diperintahkan. Yang pertama al-khitan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, amalan fitrah yang pertama adalah berkhitan. Khitan untuk kaum lelaki hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Khitan untuk kaum lelaki hukumnya wajib. Batas maksimal anak wajib dikhitan kalau sudah masuk usia baligh. Anak laki-laki batas maksimalnya wajib khitan kalau sudah masuk usia baligh. Kapan usia baligh? Tanda-tanda baligh ada yang dengan batas usia yaitu 15 tahun. Ada pula tanda yang lain yang tidak tergantung dengan usia. Kalau usia ini ukuran batas maksimal. Ya, tanda baligh dengan ihtilam, mimpi basah. Jadi kalau anak laki-laki tadi sudah mimpi basah walaupun usianya baru 10 tahun misalkan, maka dia dianggap baligh. Dan kalau dia sudah mengalami mimpi basah, maka wajib untuk dikhitan ketika dia belum dikhitan sebelumnya. Misal usia 9 tahun masih belum khitan. Ternyata 10 tahun sudah mimpi basah. Maka itu batas wajib dia harus dikhitan. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena dengan baligh-nya seorang anak, dia sudah dianggap mukallaf. Ya. Hukum-hukum syariat diberlakukan untuk anak tersebut. Andai kata dia baliknya cepat 10 tahun atau 11 tahun dan seterusnya. Tanda balik yang kedua, tumbuhnya bulu kemaluan. Ya, tumbuhnya bulu kemaluan. Kalau ini sudah tumbuh, maka dia dianggap balik. Hanibidina adzani allahu wa iyyakum. Sementara perubahan suara belum, itu bukan termasuk tanda-tanda baligh. Ya. Yang dianggap sebagai tanda baligh untuk kaum lelaki itu tiga. Yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, ihtilam mimpi basah. Yang kedua, tumbuh bulu kemaluannya. Yang ketiga, mencapai usia 15 tahun. Jadi kalau dua tanda sebelumnya belum ada, maka batas maksimalnya usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, maka dia dikatakan baligh dan itu adalah waktu maksimal untuk melakukan khitan. Nah, sementara untuk wanita, khitan hukumnya sunnah. Khitan hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, untuk wanita, khitan tidak diwajibkan. Boleh bagi wanita untuk dikhitan dan itu dilakukan sebelum dia balik. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Boleh pula untuk tidak dikhitan. Ini pilihan diserahkan kepada orang tuanya. Mau dikhitan putrinya atau tidak, syariat memberikan kelonggaran. Kemudian yang kedua, termasuk amalan fitrah kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal istihdad. Istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Ya. Ini menunjukkan kalau syariat Islam sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Ya, syariat Islam sangat memperhatikan kebersihan fisik. Dan dinidina azani allahu wa iyyakum. Yang ketiga, waqtu syaribi, memotong kumis, menipiskan kumis. Wa taqlimul adhafir, kemudian memotong kuku, wanatful ibil, mencabut bulu ketiak. Naam, rawal Bukhari wa Muslim. Tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim. Lima amalan ini, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, adalah amalan yang dihukumi sebagai fitrah. Dan semuanya, ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, ketika dilakukan oleh seorang hamba bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah. Dan sebagiannya memiliki hukum wajib seperti khitan dan jadi na'azani Allah wa iyyakum bagi kaum lelaki, karena itu menjadi salah satu syarat sebagai apa namanya jaminan taharah yang sempurna untuk laki-laki sanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena yang sudah dikhitan, maka insyaallah taala tidak akan ada sisa-sisa dari air kencingnya, berbeda dengan keadaan yang belum dikhitan. Besar kemungkinan sanibidina azani Allah wa iyyakum air kencingnya tidak keluar dengan tuntas karena terhalang dengan penutupnya sanibidina azani Allah wa iyyakum. Begitu pula lima amalan yang lainnya, ini termasuk bagian dari perintah syariat yang harus diperhatikan sanibidina azani Allah wa iyyakum. Sebagian para ulama ada yang memberikan batasan-batasan waktu tertentu. Ya. Seperti kayak memotong, menipiskan kumis, potong kuku, dan membersihkan, mencabut bulu ketiak, sampai berapa lama waktu maksimal amalan-amalan ini dilakukan. Dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, batas waktunya setidaknya 40 hari. Ya, setiap 40 hari sekali dilakukan empat amalan ini sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu menurut pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasalam batasan waktu tersebut, akan tetapi hadis tentangnya derajatnya dhaif. Sehingga tidak termasuk atau tidak bisa dijadikan dalil paten dalam bab ini sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Hanya saja bisa kita jadikan sebagai patokan, mengingat salah satu ulama kita berijtihad waktu maksimalnya 40 hari. Nah, hakata sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.